Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnat taswibun li adzanai subhin. Ini setelah membahas tentang syarat adzan dan iqamah, lalu sekarang membahas kesunahan adzan. Ini hanya kesunahan adzan saja ya. Nanti akan ada penjelasan kesunahan adzan dan iqamah ya. Ya, di kata ini nanti wasunah fihima ini kesunahan adzan dan iqamah. Tetapi di kalimat ini sunnah taswib ini hanya kesunahan adzan saja. Tidak kesunahan-kesunahan ini tidak disunahkan untuk iqamah. Kesunahan adzan yang pertama adalah taswib ya, taswib. Taswib itu mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Taswib disunahkan untuk dua adzan sholat subuh. Jadi baik adzan yang dikumandangkan sebelum terbitnya fajar maupun setelahnya, itu keduanya disunahkan taswib. Wahwa, ini pengertian dari taswib ya. Taswib adalah ayakula ba'dal hayalata ini as-sholatu khairum minan naum marraten. Jadi pengertian taswib adalah seorang yang adzan setelah mengucapkan dua hai Allah. Dua hai Allah artinya hai Allah sholah, hai Allah falah ya. Itu ada dua hai Allah. Setelah mengucap dua hai Allah, mengucapkan as-sholatu khairum minan naum sebanyak dua kali ya. Jadi ucapan as-sholatu khairum minan naum yang kita dengar di sholat subuh itu namanya taswib ya, namanya taswib. Wa yusawwibu li adzani fa'itati subhin. Dan kesunahan taswib ini juga berlaku untuk azan sholat subuh yang sudah keluar waktu. Sudah keluar waktu. Jadi waktu subuh sudah keluar waktu, kemudian ingin melakukan sholat qadha subuh, itu juga disunahkan mengucapkan taswib ya, disunahkan taswib. Wa kuriha li ghairi subhin. Taswib ini makruh dilakukan untuk sholat selain sholat subuh. Jadi hanya terkhusus pada sholat subuh saja. Wa tarji'un, ini kesunahan kedua. Kesunahan pertama taswib, kesunahan kedua tarji'. Penggambaran dari tarji adalah bi ayatia bi kalimatayis syahadataini arrotaini sirron. Jadi dua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum dua kalimat syahadat itu diucapkan dengan keras, dua kalimat itu diucapkan dengan pelan terlebih dahulu ya, diucapkan dengan pelan terlebih dahulu. Jadi walaupun yang kita dengar kalimat syahadat ini hanya dua kali, jadi asyhadu alla ilaha illallah dua kali, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, walaupun yang kita dengar dua kali, tetapi hakikatnya kalimat syahadat ini dibaca empat kali oleh muadzin. Dua kali dibaca pelan, dua kali dibaca keras. Jadi maksud dari tarji adalah membaca dua kalimat syahadat dua kali dengan pelan ya. Bihaitsu, ukuran pelannya adalah bihaitsu yasma'u man qurba minhu urfan. Jadi ukurannya adalah seorang yang berada di dekatnya mendengarkan bacaan itu. Ya. Jadi kalau orang yang ada di dekatnya sudah mendengar, berarti kesunahan tarji ini sudah bisa didapatkan. Dan ukuran dekat ini urfan ya, urf, adat yang berlaku. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini qoblal jahri bihima, sebelum mengeraskannya. Jadi dua kali dibaca pelan, kemudian dua kali dibaca keras. Hal ini berdasarkan dari ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. wayasihu bidunihi, dan dikarenakan tarji ini hukumnya sunnah, maka mengumandangkan azan tanpa melakukan tarji ini azan yang dikumandangkan tetap sah ya. Jadi bidunihi artinya tanpa melakukan kesunahan tarji. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah waja'lu musabbihataihi bisimakhaihi fil udhuni, menjadikan dua jari telunjuk, jadi meletakkan ujung dua jari telunjuk di telinga ya, di lubang telinga. Jadi simakhaihi fil fil adzan ya, mohon maaf, fil adzan. Simakhaihi ini artinya dua lubang telinga, dan kesunahan ini hanya berlaku untuk azan seperti yang saya jelaskan tadi. Dunal iqomah ya, tidak disunahkan untuk iqomah. Jadi azan itu sunahnya menyumbat telinga dengan menggunakan jari telunjuk ya, kesunahannya. Alasan dari kesunahan itu li'annahu ajma'u lisauti, karena hal itu bisa mengumpulkan suara. Mengumpulkan suara dalam arti bisa menjadikan suara seseorang lebih keras. Bisa menjadikan suara seseorang lebih keras. Karena zaman dahulu memang belum ada pengeras suara. Jadi yang menjadi acuan utama atau yang menjadi prioritas adalah kerasnya suara. Bagaimana caranya suara adzan itu bisa sampai ke banyak orang. Qala Syekhuna, Ibnu Hajar berkata, in arada raf'a sawti bihi. Jadi menurut Ibnu Hajar, kesunahan meletakkan jari telunjuk di dua lubang telinga itu bila memang seorang yang azan ingin mengeraskan suara. Jadi ini batasan dari Ibnu Hajar ya. Wa in ta'azzarat yadun ja'alal ukhra. Jadi kesunahannya kedua telinga kiri maupun kanan itu disumbat dengan jari telunjuk. Tetapi andaikan satu jari tidak bisa digunakan untuk itu, jari yang lain atau tangan yang lain tetap disunahkan. Jadi bukan berarti kesunahan dua telunjuk ini bila satu gugur yang lain ikut gugur, bukan begitu. Artinya walaupun satu jari atau satu tangan tidak bisa untuk melakukan kesunahan ini, tangan yang lain tetap disunahkan melakukannya. Au sababatun sunnah ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi. Atau yang udzur, yang tidak mungkin digunakan tidaklah tangan tetapi jari telunjuk. Jadi musabbihah dan sababah ini artinya sama ya, jari telunjuk. Kesunahannya adalah menggunakan jari telunjuk. Tapi andai kata jari telunjuk tidak bisa digunakan, misalkan cacat atau terpotong atau bagaimana, maka jari telunjuk itu kesunahannya diganti dengan jari yang lain. Jadi menjadikan selain jari telunjuk untuk menggantikannya. Jadi baqiyatil asabi ini artinya jari yang lain ya. Wa sunna fihima wallahu a'lamu bisawabi.